DJ Bonbon. Tak pernah ku sangka, tak pernah ku duga, kita akan berjumpa dan telah bersama. Di siang malam aku memikirkan kamu, siang malam kamu terpikirkan aku.